Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-mustasna bi khala wa anda wa hasya. Qala Ibn Jurrum rahimahullahu ta'ala, al-mustasna bi khala wa anda wa hasya, yajizu nasbuhu wa jarruhu. Nahu qamal qawmu khala zaydan wa zaydin, wa ada amran wa amrin, wa hasya bakran wa bakrin. Rahimahullah ta'ala al-mustasna yahda dawat wa yasra satun khala wa ada wa hasya yajuzu fihi wajhan, boleh padanya dua bentuk, an-nasbu wal jarru daiman, wa nasab boleh jar. Qala syarihimahullahu ta'ala, lakin kaifa wa ala ayyi asas, tetapi bagaimana bisa demikian dan apa dasarnya, kok bisa demikian, bisa nasab, bisa jar. Qala rahimahullahu ta'ala, in ja'alta hadhihi thalathata fa'alan fansubu, kalau engkau jadikan tiga adawat ini sebagai fi'il, maka mustasnanya nasab. Wa in ja'altaha hurufa jarrin fajar, dan bila kau jadikan ketiga adawat tadi sebagai huruf, maka mustasna dengannya dijar. Lianam yakurun hasaba tatabbu'i lughat al-arabiyyah, ya, karena mereka yakni lughah berkata sebagaimana hasil telah mereka terhadap bahasa Arab. Kata mereka, wajadna anil araba tajuru biha wahyanan tansibu. Ya, kami dapati, kata mereka, orang-orang Arab kadang menjarkan dengannya, kadang menasabkan dengannya. Walam najid takhrijan lihada tasarruf ila annaha idza jarrat ma badaha fa hiya huruf jar wa in nasabat ma badaha fa hiya af'al. Dan kata mereka, kami tidak memiliki ya takhrij, jadi kenapa bisa demikian, kenapa bisa setelahnya nasab, bisa jar, kadang mansub, kadang majrur, kecuali ya yang mereka dapati, kalau misalnya ketiganya menjarkan berarti dia huruf jar, kalau ketiganya menasabkan berarti ketiganya adalah fi'il. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa hadza minal gharaib, ini diantara gharaib dalam Ibnu Nahwu dalam bahasa Arab, antakuna kalimatun wahidah takunu fi'lan wa takunu harfan, yaitu ada satu kata dalam bahasa Arab bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf. Taqulu qama al-qawmu khara zaidin, al-irab qama fil madi, al-qawm fa'il marfu' wa matrafihi dhammah zahirah, khara huruf jar karena setelahnya majrur, Zaid isim majrur bi khala wa la tujarrihi kasra zahirah fi akhirih, wa taqulu kharajal qawmu ada amrin kharaja fi al-madi, al-qawm fa'il marfu wa la tujarrihi dhammah zahirah ada harfu jar, amrin isim majrur bi ada wa la tujarrihi al-kasra zahirah fi akhirih, wa taqulu intalaqa al-qawmu hasya bakrin intalaqa fil madi Al-Qawm fa'il marfu bidhammah. Hasha harfu jar. Bakrin masul ism majrur bihasha. Walamatu jarihi al-kasratu zahirah bihahirihi. Ini kalau setelahnya majrur, maka ketiganya di-irab sebagai huruf jar. Amma ala nasbi, adapun kalau setelahnya dinasab, fa'inna takunu af'alan maldiyah. Maka ketiganya di-irab sebagai fi'il maldi. Wa fa'iluha musatirun wujuban. Layumkinu an yadhhar fi lughati arabiyyah. Dan fa'ilnya musatir wujuban, tidak mungkin dalam bahasa Arab dia nampak fa'ilnya adalah dhamir musatir wujuban. Misaluhu, contohnya, qamal qawmu khala zaidan. Qamal qawm fi'il wa fa'il. Khara fil madi fa'iluhu musatir wujuban wa taqdiruhu huwa. Ini membedakan dengan fi'il madi yang lainnya. Qala wa innama aujabu istisna huna. Kenapa mereka menyatakan wajib, iya, setelahnya itu mansub sebagai musasna? Lian al-Arab lam tantiq bih yawman min ad-dahr zaidan maf'ulun bih mansub. Karena orang Arab tidak pernah mengucapkan satu hari pun, iya, menyatakan zaid di sini sebagai maf'ul bih mansub. Sehingga kita katakan zaidan adalah mustasna mansub. Wala bi nasbihi al-fathah zahirah fi akhirih. Kesimpulannya, wa rahimahullahu ta'ala, yajuzu fil mustasna i'raban al-jar wa nasab. Kesimpulannya, mustasna salah tiga adawat ini boleh dua i'rab, di jar atau di nasab. Fa'ala wajhul jar, kalau dia jar, takunu hadhihi adawat huruf jar. Nah, ketiga adawat ini adalah huruf jar. Wa'ala wajhul nasab, kalau di i'rab dalam bentuk nasab, takunu af'alan, berarti ketiganya ada khara asya, itu fi'il. Dan kalau dia menjadi fi'il madhi, ini keunikannya, fa'iluha mustatirun wujuban. Kalau dia di-irab sebagai fi'il, maka fa'ilnya adalah mustatirun wujuban taqdiruhu huwa ya'udu ala musasna. Walakinnahu, kata beliau, kata tapi, wa in kana taqdiruhu huwa, walaupun dia takdirnya huwa, la yumkinu an yadhhara, tidak mungkin bisa nampak, tidak muncul, tidak mungkin bisa muncul. Binaan ala tasarrufil Arab. Kenapa? Berdasarkan amalan perbuatan orang Arab. Wal Arabu humul hukamu fi hadhihi masalah. Maka orang Arab dalam masalah ini adalah hukam, mereka yang menghakimi dalam masalah ini. Kesimpulannya, wa rahimahullahu ta'ala, al-istisna al-an tabayyana lana. Maka istisna sekarang ini kita dapat kejelasan, an adawatahu, adawat istisna itu ada yang asma mahdhah, ada yang asma mahdhah isim saja, murni sebagai isim, wa huruf mahdhah ada huruf saja. Ada yang kedua, wa ma yajuzu fihi al-wajhan, an yakuna harfan wa yakuna fi'lan. Al-harf al-mahd contohnya illa. Al-ism al-mahd contohnya ghair, wasiwan, waswan, wasawa. Walladhi yakunu harfan wa fi'lan, bisa jadi huruf bisa fi'il, khala, wa'ada, wahasha. Dan yang keempat nanti al-hattab dalam tamimah, yang fi'il saja itu laisa. Laisa. Lakin huna mas'alatun. Di sini ada satu masalah, yaquru annahu yun إذا اقترنت ما بخلا وعدا وهشا تعين النسب. Masalahnya apa? Kalau ketiganya bergandengan dengan ma, maka yang setelahnya, mustasnanya, istisnanya mesti mansub. Ya, kalau sudah ma ada ma-nya, ma'ada zaidan, ma khala zaidan, tidak bisa yang lain, harus mansub. Kenapa? Li'annaha idaqtarat bima. Nah, kalau sudah bergandengan dengan ma, sarat af'alan, ketiganya menjadi fi'il. La hurufan, tidak lagi dikatakan sebagai huruf. Tidak mungkin lagi dijadikan huruf karena bersambung dengan ma. Wa hina idzin yata'ayyan an-nasab. Fa idza qulta qamal qawmu ma khala zaidan, harus nasab, tidak mungkin zaidin. Lam yajuz an taqul qamal qawmu ma khala zaidin, tidak boleh. Karena kalau sudah bersambung dengan ma, khala ada fi'il, tidak mungkin huruf. Wila kulta qamal qawmu ma'ada bakran, harus mansub. Lam yajuz an taqula ma'ada bakrin, karena ada ma'nya. Kalau sudah ada ma'nya, maka ada ini mesti fi'il, tidak bisa huruf. Maka dari kahasya. Wila qtaranat biha ma'an nafiyah, fa'inu yata'iyan an taquna fa'adan. Wahina idin, yajibu nasbu ma'badaha. Ini fa'il yang disinggung oleh sudah kita baca dalam tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala wasiwan wasuwan wasawa bimana wahid, satu mana, maknanya sama. Fataqulu ja'al qawmu siwa zaidin wasuwa zaidin wasawa zaidin, sama maknanya. Ma'anana arafna anna sawa laysa min adawati al-istisna lakinnahu fi lughah siwa. Dalam bahasa seringnya kita pakai siwa. Wa illa fasawa ma'rufun anna bimakna mustawin, artinya sama. Kekauri ta'ala sawa'un alaihim andartahum amlam tumfirhum, artinya sama, sama saja. Lakinnaha ta'ti bibabil istisna, tetapi sawa datang dalam bab istisna muradifatun li siwa, maknanya sinonim sama dengan siwa. Yati bimanaha, wallahu a'lam bishawab.